Pagi ini aku masih bernyanyi, kemakan tanda cinta di dinding harimu. Kemarau itu aku merindukanmu, berteman angan kenangan, hanyut mengingat masa lalu. Apakah kita tanam kasih kembali, merajut benang cinta lagi? Aku masih menunggu, aku masih menunggumu. Aku masih menunggu, aku masih menunggu. Panjatkan doa harap kehadiranmu. Ke musim hujan aku terus menyanjungmu, layang dalam hayalan ke langit bercinta denganmu. Aku masih mana.